Apa isi kelingan kowe ro aku sing tau ngancani susah senangmu, nanging apa kenyataan gowarani ati iki kabeh janji manismu ora ono. Aku wis lila, wis isa. Thank you.